Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting, juga ada Arkap Community, Andisa Rahma, Ju Palapa. Selamat. Matur nuwun. Matur nuwun sangat, Mas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan.